Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حاضر جماعة جمعة yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى. Ini merupakan hari terakhir Jumat yang dimuliakan Allah pada bulan yang terakhir di bulan Zulhijjah, di hari yang terakhir Jumat mulia pada tahun 1437, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, bukan dalam bentuk materi harta, bukan pula dalam bentuk kuasa, tapi nikmat yang lebih besar daripada harta dan kuasa adalah nikmat istiqamah, iman dan Islam. Maka tidak ada kata yang dapat membalas nikmat Allah itu selain lafaz yang diajarkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dengan perbuatan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada tahun 1798 Masehi, bahtera yang membawa lebih 1000 orang, bahkan perempuan laki-laki, para pakar ilmu pengetahuan, mendarat di sebuah kota bernama Alexandria. Pimpinan pasukan itu bernama Napoleon Bonaparte, seorang jenderal besar yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar Eropa pada abad-abad kejayaan bangsa berkulit putih. Dengan gagah dan jantan dia masuk ke dalam Masjid Al-Azhar, tempat yang dimuliakan karena ilmu pengetahuan. Tapi dia melecehkan umat Islam tanpa membuka sepatunya. Dia injakkan tapak kakinya yang najis dan kotor itu ke dalam Masjid Al-Azhar. Lalu kemudian dengan bangganya dia perintahkan tentaranya untuk menyusun para ulama yang sedang bertalaqqi mengajarkan kitab-kitab klasik, para murid-murid Universitas Al-Azhar yang sedang mengkaji ilmu pengetahuan Islam. Dia susun, dia suruh berbaris semuanya. Tak lama setelah itu, lalu dia perintahkan anak buahnya untuk membawa satu peti yang berisi peralatan-peralatan canggih. Lalu kemudian dia keluarkan kabel positif dan negatif dari kendaraan yang dia bawa itu. Lalu kemudian salah satu dari umat Islam yang lemah dan rapuh itu, dia strom. Saat itu dia tubuh itu bergeletar, terjatuh. Semua orang heran, apa ini? Benda apa yang bisa membuat orang bergetar, terkejut dan jatuh? Dengan tersenyum, jenderal terlaknat itu mengatakan, inilah teknologi listrik yang sudah ditemukan oleh bangsa berkulit putih yang layak memimpin dunia. Kalian orang Islam bodoh, tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan. kamilah yang layak memimpin peradaban dunia. Ternyata sengatan listrik itu tidak hanya membuat umat Islam pingsan, tidak hanya membuat pelajar Islam jatuh terkapar, tapi juga membangunkan umat Islam yang sudah tidur berabad-abad. Nostalgia dengan masa lalu, kalau sudah bercerita tentang kejayaan, dengan bangga kita menyebut Salahuddin Al-Ayyubi yang sanggup mengalahkan pasukan perang salib. Dengan bangga kita berkata Islam pernah berkuasa dari Andalusia sampai Muhammad Al-Fatih yang menundukkan Konstantinopel pada abad ke-15. Kita tertidur lelap dengan nostalgia masa lalu. Siapa penemu logaritma Al-Khawarizmi? Siapa penemu optik Ibnu Haytham? Siapa penemu kedokteran dengan bukunya yang ditulis tinta emas, diterjemahkan ke bahasa Latin dalam bahasa Inggris setelah melewati beberapa bahasa, The Canon of Medicine, padahal itu adalah ditulis dalam berbahasa Arab, Al-Qanun fi Tib, The Canon. Mereka terjemahkan dari Al-Qanun, mereka tulis dengan huruf mereka, dengan bahasa mereka, Avicenna. Mereka menulis dengan tulisan huruf mereka, dengan bahasa mereka, Averroes. Padahal dia adalah Ibn Rushd, padahal dia adalah Ibn Sina. Tokoh-tokoh kebanggaan umat Islam masa lalu penuh dengan kebanggaan, tapi kemudian kita tertidur lelap sampai akhirnya sengatan listrik itu membuat mata yang tertidur itu terjaga dan terbangun. Ternyata kita sudah tertinggal jauh. Kedatangan Napoleon menjejakkan kaki ke Alexandria, membangunkan umat Islam. Maka orang yang terkejut dan terbangun itu memiliki dua respon. Yang pertama, respon liberal, sekuler, menganggap Islam hanya penghambat kemajuan. Islam tidak layak untuk mengatur hidup saya di abad kejayaan peradaban manusia. Islam hanya layak untuk mengatur orang yang hidup di zaman onta. Islam tidak layak untuk mengatur bernegara, berekonomi, berumah tangga. Islam mesti dilepaskan dari setiap pribadi Muslim. Lawan dari kelompok sekuler liberal adalah kelompok konservatif yang memandang Barat adalah musuh dan peradaban Barat akan menghancurkan Islam. Oleh sebab itu semua yang datang dari Barat itu adalah kafir, dan orang kafir adalah musuh. Halal darahnya, pancung kepalanya, bunuh orangnya, habisi mereka, ratakan dengan tanah, menggunakan ayat-ayat perang sebagai alat untuk melegitimasi segala keputusan. Waqatiluhum, bunuhlah mereka. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, habisi mereka, bunuh, pancung, ledakkan, habisi. Di manakah sikap seorang Muslim yang sebenarnya? Maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan dari perbuatan orang Islam, karena tidak selamanya perbuatan orang Islam mencerminkan ajaran Islam. Maka Allah Ta'ala sudah menggariskan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang moderat. Kalian tidak ikut-ikut Barat lantas meninggalkan agama, tapi juga kalian tidak menghabisi orang yang berbeda agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa peradaban orang kafir tidak serta-merta ditolak mentah-mentah. Ketika terjadi perang Khandaq, perang itu bernama perang Ahzab, perang partai-partai, karena berkoalisi banyak partai. Partai Yahudi, partai kafir Quraisy, partai munafik berkumpul menghabisi Nabi. Partai dalam bahasa Arab Hizb, partai-partai Ahzab. Perang itu disebut perang Ahzab. Tapi juga ada strategi di balik perang itu. Datang seorang sahabat bernama Salman. Salman bertanya, wahai Rasulullah, adakah wahyu turun mengajarkan strategi bagaimana menghadapi partai-partai ini? Nabi menjawab, tidak ada wahyu turun. Maka Salman menawarkan, bagaimana kalau kita gali parit yang panjang, lalu kemudian kita buat parit itu lebar dan dalam, agar musuh Allah dari Makkah tidak dapat memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi menyetujui ide Salman. Ide menggali parit itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu murni diambil dari peradaban Persia, menyembah api, orang kafir Majusi, tapi Nabi tidak mengharamkannya dan Allah tidak melarangnya karena tidak terkait dengan akidah. Selama tidak mengait masalah keyakinan, bukan dalam masalah ibadah, Islam jelas mengajarkan boleh mengambil strategi orang kafir dalam melawan orang kafir musyrik. Strategi menggali parit dalam bahasa Arab disebut dengan khandaq, maka perang itu pun disebut dengan perang khandaq. Apa maknanya? Islam tidaklah se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang yang menjelekkan Islam. Islam tidak pernah memburukkan peradaban karena datang dari barat, dari Eropa, dari orang kafir, lalu kemudian dia menjadi kafir. Berapa banyak masjid yang dibangun dengan kubah yang hebat, padahal Masjid Nabawi tidak memiliki kubah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubah baru muncul ketika Islam sampai ke Bizantium Roma. Romawi dikenal dengan peradaban, arsitektur bangunan yang indah dengan bangunan melengkung ke atas yang dikenal dengan kubah. Bilal bin Abi Rabah mengumandangkan azan di atas atap rumah yang disebut dengan satah. Belum ada mengenal istilah menara. Menara baru ada ketika Islam sampai ke Afrika Utara, sampai di kota bernama Alexandria. Ada sebuah menara. Menara diambil dari kata nar, api. Menara, tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Peradaban membuat kubah dan menara tidak dituliskan dalam ayat Al-Quran dan bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kubah itu diambil? Karena bagus arsitektur dengan atap melengkung, mengurangi tiang-tiang. Dengan berkurang tiang, maka saf tidak putus, sirkulasi udara bagus, bersih, masjid menjadi tempat yang nyaman. Kenapa menara tempat api diambil menjadi tempat muazzin? Karena dengan adanya menara, muazzin bisa naik ke atas, suaranya lebih lantang, bisa menyampaikan suara azan, lebih banyak didengar oleh orang banyak. Islam tidak mengharamkan menara, Islam tidak mengharamkan kubah, Islam tidak mengharamkan mihrab, karena tidak terkait dengan ritual. Dia hanya sebagai tempat ibadah, dia hanya sebagai penunjang ibadah. Itulah yang membuat kita hari ini tidak mengharamkan mikrofon, tidak mengharamkan AC, tidak mengharamkan kipas angin, tidak mengharamkan listrik, walaupun penemunya orang kafir. Islam membuka mata kita begitu lebar, tapi hari ini orang terlalu tertutup, jumut. Tapi di sisi lain pula terlalu terbuka, sampai-sampai ikut ritual orang kafir, bahkan membenarkan orang kafir mengatur negeri kita, mengatur APBD, mengatur berapa jumlah yang mesti dipakai dari sekian banyak kekayaan negara untuk agama Allah. Oleh sebab itu secara jelas peradaban Islam menggariskan, wala ana abidum ma'abattum, kami, aku tidak menyembah yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, tapi dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan, aku menyembah Rabb Allah yang aku sembah, engkau menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan kita punya kewajiban mengajak mereka untuk kembali kepada agama. Fitratallahi allati fatarat nasa 'alaiha, itulah fitrah kebenaran yang sudah digariskan Allah Ta'ala. La tabdila li khalqillah, tidak ada garis pengganti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak mereka, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan perilaku yang baik, tata krama, sopan santun, kejujuran dan sikap amanah. Andai mereka ingin berdebat, ajak mereka berdebat. Wajadilhum, debat mereka. Wajadilhum, debatlah mereka. Tapi jangan lupa dengan syarat, billati hi ahsan, dengan cara yang baik. Ayat itu ditutup dengan kalimat yang sempurna. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang berada dalam hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Siapa yang sesat, siapa yang dalam hidayah adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di hari terakhir, di Jumat akhir tahun ini, mari kita introspeksi diri. Apapun profesi kita, sudahkah kita pakai menolong agama Allah? Dalam dunia teknik, dalam dunia medis, dalam dunia perikanan, pertanian, peternakan, apapun profesi kita, itu adalah amanah. Mari kita geluti, mari kita pahami, tekuni dengan baik, bantu agama Allah. Yang menekuni bidang politik, terjunlah ke dalam politik, tolong agama Allah ini dengan politik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz adalah para politisi ulung yang menolong agama ini dengan kemampuan politiknya. Tapi ketika Umar bin Khattab meninggal, mereka ingin digantikan oleh anaknya. Datang sebagian sahabat meminta kepada Umar. Anak Umar bin Khattab bernama Abdullah ibnu Umar. Hai Abdullah bin Umar, ayahmu sudah meninggal. Kami ingin membaiatmu menjadi penggantinya. Abdullah bin Umar sadar diri, dia tidak punya talenta dalam bidang politik. Biarkanlah saya menolong agama Allah ini dengan mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, satu di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia merasa lebih layak, ada yang lebih utama, yang meringki darah politik, yang mengerti siasah syariah untuk menolong agama Allah. Kita bisa menolong agama ini dengan pemahaman agama yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan darah politik yang benar, dengan menolong agama Allah. Punya harta yang banyak, intansurullah, kalau kamu tolong agama Allah ini, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kaki kamu di saat kaki goyah, di saat kaki gontai, ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita merenung sejenak. Andai kita mati tidak sampai masuk ke tahun 1438, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Puasa sunat itu ibadah, melaksanakan haji itu ibadah, banyak solat malam itu pun ibadah. Tapi itu ibadah manusia biasa. Ibadah manusia yang luar biasa beribadah dengan bakat politiknya, beribadah dengan kemampuan teknologinya, beribadah dengan keahliannya dalam bidang programmer komputer. Dia robah buku-buku, kitab-kitab klasik dalam bentuk program, sehingga dengan satu tekanan jari telunjuk orang dapat membaca beratus-ratus kitab dalam sebuah program bernama Al-Maktabah Asy-Syamilah, Al-Maktabah Al-Kubra, Alfiyatul Hadis, Alfiyatul Fikih. Ditolong agama Allah dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan. Islam akan bangkit ketika kita mampu mengkombinasikan al-akhdhu bil jadidil aslah, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih, yang lama kita jaga, keyakinan kita jaga, keislaman kita pelihara. Tapi teknologi, keilmuan, kemajuan di bidang politik, medis, sosial, budaya tetap kita pakai. Di saat kita bisa mengintegrasikan antara dua itu, terwujudlah doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan kita berpecah belah, larut dalam khilafiyah, saling menyalahkan dalam masalah-masalah furu', sementara musuh sudah mencabik-cabik kita, merebut-rebut kita seperti makanan empuk di atas meja makan. Satu menarik pahanya, satu menarik dadanya, satu merebut kepalanya, satu mencabut lehernya. Kecilkah kami, sedikitkah kami waktu itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kathirun, kalian ramai, kalian banyak.